السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menghiasi hari-hari kita, derap langkah kita, hembusan nafas kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar jamaah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Nikmat iman. Nikmat yang akan membuat kita mulia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam ayat yang sering dibawakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah akan tinggikan. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi Allah akan angkat dan Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan di dunia dan di akhirat adalah orang yang punya iman dan punya ilmu, hadirin. Loh, kayaknya aku punya teman, dia gak beriman. Hidupnya ditinggikan oleh Allah, dimuliakan. Itu bukan dimuliakan, itu istidraj, itu diulur. Sebelum Allah jatuhkan. Adapun dimuliakan secara hakiki, dimuliakan secara sejati, itu kalau punya dua hikmah tersebut, atau dua punya dua unsur itu, iman dan ilmu. Baru itu dimuliakan. Walaupun gak punya harta. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau termasuk ulama yang tidak kaya. Tapi namanya harum sampai hari ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup sebagai bukti bagi kita. Maka seharusnya profil beliau dan ayat di atas harusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk menambah ilmu setiap hari. Karena ulama menyatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, setiap hari itu kita harus nambah ilmu. Setiap hari itu harus nambah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu maklumat. Karena masalah kita tiap hari. Karena ujian kita tiap hari. Karena tiap hari kita dibebankan perintah dan larangan. Bahkan ilmu kita harus tambah tiap hari juga. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita untuk bersama riyadhus shalihin setiap hari. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Dan harus kita jaga agar tetap istiqomah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Makanya selalu minta pertolongan sama Allah agar Allah berikan kemudahan, berikan keistiqomahan untuk mengkaji terus buku ini sampai selesai insya Allah. Dan diberikan pemahaman yang benar, juga diberikan taufik untuk bisa menerima dan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jamaah sekalian, selalu kita tanamkan dan jaga la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalimat syahadatain kita. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jaga diri kita dari kesyirikan. Ibadah hanya kepada Allah dan ibadah mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu berjasa bagi kita. Paling berjasa bagi kita. Bahkan hendaknya setiap saat atau setiap waktu yang bisa kita isi dengan memberikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah yang dimuliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita masuk ke hadis yang keberapa nih hadirin? Kita masuk ke hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9. Hadis ke-9. Hadis Abu Hurairah masih. Hadis Abu Hurairah. Jamaah yang dimuliakan, hadis yang sangat penting. Sangat penting. Mari kita bersama hadis tersebut. Imam Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang atau 60-an cabang. Bid'un, kalau kita bahasa Arabnya, bid'un itu kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan jumlah dari angka 3 sampai angka 9. Gitu. Angka 3 sampai angka 9. Jadi kalau misalnya kita gak tahu jumlah pastinya, intinya di antara angka 3 sampai angka 9. Atau kita tahu tapi kita gak mau sebutkan. Ya kan, mungkin gak etis disebutkan terlalu detail. Atau kita gak mau memang sebutkan secara detail. Kita bisa katakan, ya 7, misalnya kita, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang kan, misalnya kalau 70-an something lah, gitu kan, kalau bahasa orang sekarang. Nah kalau bahasa Arab itu, bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un. Sab'un kan 70. Atau kalau 60, bid'un wa sittun. Jadi, begitu orang Arab dengar bid'un wa sab'un, dia langsung, pendengarnya langsung mengetahui bahwa ini range-nya ini antara 73 sampai 79. Akhir-akhir segitulah. Jadi bid'un itu antara 3 sampai 9. Itu ya. Kaya ya bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia gak ada ya kayak gitu ya. Gak ada. Istilah gitu, gak tahu mungkin tanya pakar bahasa Indonesia ya, tapi kita gak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kita pakai angka 70-an lah. 70-an. 70-an. Tapi 70-an itu kan masih, itu bisa 71, 72, 73. Gak terlalu spesifik. Ini lebih spesifik gitu. Dan ada beberapa kata lagi dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tentang masalah ini. Jadi kenapa bahasa, salah satunya mengapa bahasa Arab dipilih menjadi bahasa Al-Quran sampai akhir zaman, dipilih untuk Nabi terakhir, karena bahasa ini sangat kaya. Sangat kaya kan kosa kata. Dan clear gitu loh. sehingga enak untuk menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang halal haram, menjelaskan tentang pesan. Makanya menguasai bahasa Arab itu hal yang lazim dan mutlak harus jika kita ingin belajar agama. Karena setiap kata itu mengandung arti. Setiap kata itu mengandung makna. Cuman kita yang penuh dengan kekurangan yang seringkali tidak bisa menangkap hal itu semua. Ya. Jadi iman itu bid'un wa sab'un, 70-an atau 73 sampai 79 cabang atau varian atau tingkatan atau 60-an. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi, yang paling afdal, dari tingkatan yang paling tinggi dari 70-an itu, itu ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kita paling tinggi ada. Dan sebagian orang gak menduga loh. Banyak orang berpikir, oh, yang paling tinggi itu sholat. Yang paling tinggi itu berbakti kepada orang tua. Yaitu itu ibadah yang sangat luar biasa. Tapi mereka bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah qulu la ilaha illallah. Nanti kita tekankan. Radinaha imatatul adha anit tariq. Dan kita lanjutkan. Dan tingkatan terendah, hadirin, tingkatan terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua gangguan dari jalan. Lalu wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, al-haya, syu'batun minal iman, sebuah cabang atau sebuah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah sebuah cabang atau sebuah bagian dari keimanan. Hadis sahih yang dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa ternyata iman itu banyak sekali tingkatannya dan banyak sekali cabangnya, banyak sekali variannya di dalamnya. Ini jelas pesan yang disampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa di antara cabang-cabang tersebut itu memiliki cabang lagi, gitu. Memiliki ranting-ranting lagi. Intinya banyak sekali hadirin. Ini yang perlu kita tanamkan bahwa ternyata iman itu banyak. Makanya hadirin Allah muliakan. Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan bahwa iman adalah i'tiqad bil qalbi wa nutqu bil lisan wa 'amalu bil arkan. Ini sebagaimana termaktub dalam Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak sekali buku-buku di buku-buku akidah para ulama. Iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan di dalam hati. Wa nutqun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa 'amalun bil arkan, dan perbuatan anggota badan. Itu iman. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan anggota badan. Sekali bisa dicek di Fathul Bari, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Syafi'i. Dan bisa dicek di berbagai macam buku akidah. Sebagian ulama menjelaskan lebih detail lagi dan lebih mudah untuk dihafal, kata mereka, Al-imanu khomsu nunan. Iman itu lima nun. Maksudnya, ya, iman itu lima nun. Nun itu apa? Huruf nun. Huruf nun, tau huruf nun. Jadi maksudnya, iman itu terdiri dari lima kalimat yang semuanya diakhiri dengan huruf nun. Nah, itu. Sekali lagi, iman itu terdiri dari lima kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, kalimat pertama, al-i'tiqadu bil-janan. Al-i'tiqadu bil-janani. Janani. Artinya apa? Keyakinan dengan hati. Al-janan itu qalb. Keyakinan dengan hati. Nun kan? Kalimat yang kedua. Wal-qawlu bil-lisani. Al-qawl bil-lisani. Ni. Nun lagi. Artinya ucapan dengan lisan. Nun lagi. Yang ketiga. Al-amalu bil-arkani. Ni lagi nun. Nun kasrah. Amalan dengan anggota badan. Nun kasrah. Jadi al-i'tiqadu bil janani wal qawlu bil lisani wal 'amalu bil arkani. So, nun nun nun. Yang berikutnya yazidu bi ta'ati ar-rahmani, dan iman akan bertambah dengan taat kepada ar-rahmani. Nun lagi ar-rahman. Artinya apa? Bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, وَيَنْخُسُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ, dan akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Artinya maksiat kepada Allah. Taat kepada syaitan artinya maksiat kepada Allah. Iman akan bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang kalau maksiat. Ditanya iman itu apa? Iman itu artinya apa sih? Iman itu terdiri dari lima kalimat. Terdiri dari lima kalimat. Yang pertama, i'tiqadu bil janani, keyakinan dengan hati. Yang kedua, wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, amal dengan anggota badan. Yang keempat, yazid bi ta'ati ar-rahmani, bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman Allah. Dan yang terakhir, wa yanqusu bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena taat kepada syaitan. Nun nun nun nun nun nun. Iman itu lima nun, gitu loh. Lima nun. Makanya sebagian ulama mengatakan, coba lihat hadis di atas. Di samping Nabi SAW menjelaskan tentang yang paling tinggi, yang paling rendah, dan tentang rasa malu, salah satu pesannya juga adalah semua Nabi memberikan tiga contoh, dan tiga contoh itu yang satu mewakili ucapan lisan, yaitu qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Terus yang kedua mewakili amal dengan anggota badan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, perlu tangan, perlu fisik, perlu kaki, kan gitu ya. Dan yang ketiga al-haya'u minal iman, atau al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu itu kan amalan hati. Jadi ada amalan hati, rasa malu, lisan, ucapan la ilaha illallah. Dan yang ketiga, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi punya perwakilan masing-masing. Punya perwakilan masing-masing dalam hadis di atas. Iya. Itu iman. Jadi semuanya itu bagian dari keimanan. Cabang dari keimanan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan bab yang sedang diangkat oleh Imam Nawawi. Banyaknya jalan-jalan kebaikan ini banyak. 70-an cabang atau 70-an tingkatan, dan itu belum ditambah keterangan para ulama bahwa banyak cabang itu memiliki cabang-cabang berikutnya, ranting-ranting lagi. Sehingga agama kita kaya akan amal soleh, hadirin. Kaya akan amal soleh. Itu berkaitan dengan iman. Dan Nabi SAW sampaikan agar memotivasi, menyemangati orang yang beriman untuk mengerjakannya. Gitu. Ini banyak nih, gitu. Ini banyak varian, masa Anda nggak bisa sih? Gitu, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa tingkatan tertinggi itu la ilaha illallah. Tingkatan tertinggi itu ucapan la ilaha illallah. Jadi ternyata yang paling tinggi itu bukan puasa. Walaupun puasa sangat penting. Bukan zakat. Zakat sangat penting. Bukan birrul walidain, walaupun birrul walidain berbakti kepada orang tua sangat penting. Tapi tingkatan tertinggi itu ucapan la ilaha illallah. Tingkatan tertinggi adalah kalimat tauhid. Kalimat yang isinya mengesakan Allah itu. Tauhid kan mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Itu yang paling tinggi. Makanya jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Dan seringkali kita meremehkan. Padahal itu yang paling tinggi. Kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat inilah yang menjadi isi dakwahnya para nabi dan rasul. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Atau fa'budun. Mana fa'budun? Fa'buduni. Kalau kita baca berinsa fa'budun. Artinya apa? Wa ma arsalna min rasuli. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Dan tidaklah kami utus rasul sebelum engkau. Gak pernah kami utus seorang rasul sebelum engkau. Kecuali nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kecuali kami wahyukan kepada setiap rasul tersebut. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun. Maka beribadalah hanya kepada aku. Maka beribadalah hanya kepada diriku. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Kami tidak pernah utus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Kecuali kami utus. Kami wahyukan. Apa wahyukan kepada dia? Annahu la ilaha illa ana. Fa'budu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadalah hanya kepada diriku. Semua rasul, hadirin, membawa pesan ini, membawa risalah yang isinya la ilaha illallah, maka gak boleh kita remehkan. Dan ini harus menjadi inti dari dakwah kita semua. La ilaha illallah. Karena semua nabi dan rasul intinya itu. Intinya bahwa menjelaskan kepada umat dan kaum mereka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, baru cara beribadahnya, bentuk ibadahnya seringkali berbeda antara para nabi atau rasul yang satu dengan rasul yang lain. Disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Syariatnya berbeda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Walaupun gak semuanya berbeda, tapi ada beberapa perbedaan sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Seperti jumlah sholat wajib bagi Nabi SAW berbeda dengan Nabi Ibrahim. Puasa di syariat kita berbeda dengan puasa di syariat sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sama-sama ada perintah berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jelaskan ayatnya Al-Baqarah 183 yang sangat familiar setiap bulan Ramadan. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Tapi bentuk puasanya itu ada perbedaan. Di antara perbedaannya, kita berpuasa dari fajar, shadiq atau waktu subuh sampai maghrib. Kalau puasa sebelum kita dari kapan? Kalau kita baca riwayat, dari saat dia tidur di malam hari sampai maghrib. Gitu. Sampai dia tidur. Jadi kalau tidurnya jam 9, berarti dari 9 malam sampai maghrib besoknya. Tidur jam 11, dari jam 11 malam sampai maghrib besoknya. Jadi ada perbedaan. Tapi baik yang startnya pas tidur, maupun startnya pada saat subuh kita, semuanya sepakat ibadah itu hanya untuk Allah. Kita berpuasa hanya untuk Allah. Itulah, kita berpuasa hanya untuk Allah. Ini adalah hal terpenting. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh tunduk secara mutlak, merendahkan, menghinakan diri. Yang diisi dengan rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Rabbul Alamin kita beribadah. Makanya Allah mengatakan jamaah, dakwah yang mengajarkan kepada kebaikan tapi gak pernah mengangkat la ilaha illallah. Tidak pernah menekankan tentang iman, tentang tauhid. Maka sejatinya perlu dikoreksi kembali. Karena inti dakwah seluruh para nabi dan rasul tadi alami. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami utus setiap rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepada dia. Tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali aku. Maka beribadahlah hanya kepada diriku. Dan itu adalah tingkatan tertinggi dari iman. Tingkatan tertinggi dari iman. Dan ulama mengatakan bahwa ucapan la ilaha illallah adalah ucapan atau maaf adalah tingkatan tertinggi, dan itu kunci surga. Dan apabila kita tutup kehidupan kita di dunia dengan la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi SAW. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ulama mengatakan sebagaimana la ilaha illallah adalah kunci surga, maka camkanlah bahwa setiap kunci itu ada giginya, hadirin. Ya kan, kalau kita lihat kunci itu ada giginya. Kalau enggak ada, pada dasarnya enggak bisa untuk membuka pintu. Maka gigi-gigi itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi enggak cukup hanya mengucapkan, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya yang mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain. Tapi intinya adalah itu tadi, setiap cabang ini tuh memiliki cabang-cabang lainnya. Seperti ini. Di antara syaratnya harus ikhlas, harus jujur gitu, dan seterusnya. Oleh karena itu hadir sekalian, ini penting tentang la ilaha illallah. Camkan baik-baik, gak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Itu poin-poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan terendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan kita sudah tekankan ini sebelumnya. Sudah ada beberapa, lebih dari satu hadis sebelumnya membahas masalah ini. Ini penegasan bahwa yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar kepada kita, hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk membuktikan iman kita. Ketika kita lihat ada gangguan, ada ranting pohon jatuh di tengah jalan, ada paku, atau ada lubang, jangan kita biarkan begitu saja. Setiap melihat ada gangguan di jalan, langsung iman kita berbicara seharusnya. Dan jangan tinggal diam. Berhenti sejenak atau segera melangkah, singkirkan itu. Karena kalau kita nggak ada perasaan sama sekali, sensor dalam diri kita nggak bunyi, itu dipertanyakan iman kita. Dipertanyakan iman kita. Kok bisa? Dan ini udah yang paling rendah. Kalau yang paling rendah juga nggak tertarik, gimana lagi coba? Ini udah paling rendah, kata Nabi SAW. Wa adnaha. Dan kita lakukan karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, biarin aja bukan urusan gue. Oh, bukan. Ini kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan kita. Aku kan kemungkinan besar gak akan lewat jalan ini lagi. Oh, itu kan bagi, itu kan bahaya bagi pengendara motor atau mobil. Saya sebagai pejalan kaki kan aman-aman aja. Iya. Tapi tidak aman buat iman Anda. Karena ini yang paling rendah. Jangan sampai kita biarkan berlalu. Lalu juga catatan bagi kita, kalau mendiamkan gangguan saja, kita mengalami kehilangan besar. Lalu bagaimana jika kita yang mengganggu kelancaran sebuah jalan? Ini kita mengganggu kelancaran sebuah jalan. Dan sampai kita mengganggu. Jadi penting. Hati-hati. Jangan parkir sembarangan. Nah, ini juga penting. Atau berhentilah sembarangan. sehingga orang kesulitan. Jadi mobil di belakang kita susah, dan mobil dari lawan arah juga susah, karena ada beberapa jalan yang sempit. Kita tetap maksain berhenti di situ. Jangan sampai kita parkir sembarangan. Kita yang berprofesi atau mencari nafkah dengan jadi driver kendaraan umum, hati-hati nurunin penumpang. Dan hati-hati berhenti ketika nyari penumpang. Hati-hati ngetem. Nah, tau ngetem kan? Berhenti nyari penumpang. Jangan sampai kita berhenti sehingga mengganggu jalan. Jalan jadi macet. Intinya cuma gara-gara kita berhenti sembarangan. Ini gimana iman kita di hadapan Allah? Ini perlu kita camkan. Kalau ada tempat pergi, gak usah maksa deh. Udah drive thru aja. Atau di ini aja, di kita turun terus driver kita suruh jalan atau teman kita suruh jalan cari tempat lain. Tapi aku gak punya driver, Ustaz. Jadi gak bisa di drop. Ya udah, cari tempat parkir yang gak jauh, gak apa-apa. Yang penting iman kita terjaga. Jangan sampai kita dapat waktu, iman tergadaikan. Tapi jauh banget tuh harus masuk apa parkiran. Ya udah masuk aja parkir. Perbanyak zikir, perbanyak salawat. Jadi waktu gak terbuang. Nah, kita nih malas parkir sembarangan dan seterusnya. Akhirnya ganggu. Terus juga hati-hati ketika kita jalan-jalan sambil konvoy gitu. Yang suka sepedahan misalnya. Atau yang suka motor. Hati-hati. Silakan konvoy, tapi jangan sampai ganggu jalan. Terus parkir jangan sembarangan. Berhenti jangan berhenti akhirnya ganggu. Ini ingatan iman yang paling rendah loh. Kalau kita udah gak menggubris, lalu kemana iman? Mana yang lebih rendah lagi dari ini gitu? Ini udah paling mentok. Coba camkan. Jangan sampai demi mencari kenyamanan pribadi, iman pribadi kita jadi tergadaikan. Ingat, seorang mukmin itu gak meremehkan. Ini tentang imannya kepada Allah. Allah yang perintahkan dia. Dan sebaliknya, hadirin. Kalau kita ngejaga ini, lihat betapa kualitasnya diri kita. Sebagai seorang pribadi dan sebagai makhluk sosial. Itu, ini kan kualitas terlihat. Kita gak mau ganggu orang. Kita gak mau ganggu orang. Terus juga yang perlu kita camkan, nyebrang. Jangan sampai nyebrang sembarangan sehingga ganggu pengguna jalan. Jangan. Nah, tapi jembatan penyeberangannya jauh, Ustaz, dan tinggi. Ya emang tinggi ya diri. Dan di mana-mana juga gitu. Apa-apa aja, olahraga. Dan itu juga olahraga sisi tambahan. Yang paling penting iman kita jaga. Sebelum keselamatan kita jaga, itu juga rawan kecelakaan. Tapi sebelum itu iman yang penting kita jaga. Iman kita, jadi jangan ganggu. Jangan ganggu. Terus juga perlu kita ingatkan juga, kalau tadi kan driver, dengan jadi driver kendaraan umum ya, angkot dan lain-lain. Nah, kita juga harus ingatkan penumpangnya. Seringkali, ya udah kalau kita tahu, misalnya karakter mas driver atau pak driver akan berhenti sesuai dengan permintaan penumpang. Maka kita jangan minta berhenti di tempat yang mengganggu pengguna jalan. Gak apa-apa, agak jauh dikit. Nah, seringkali driver berhenti karena permintaan dari penumpang dan akhirnya macet semua. Akhirnya macet. Gitu. Lalu kalau misalnya kita pakai apa tuh? Siapkan uang pas kalau kita memang harus berhenti di jalan yang rentan mengganggu. Udah berhenti di jalan yang apa sempit, kasih uangnya 100.000. Ini bang, kan setengah mati dia cari apa kembalian. Padahal kita punya uang kecil, tapi malas aja. Sekalian mecahin gitu. Tapi ini ngantri di belakang. Kecuali kalau kita kasih 100.000, udah kembaliannya ambil aja bang. Ah itu bagus. Kami udah kasih uang besar, orang nunggu pula. Ah itu. Ini sering banget ya mas kalian. Hal-hal kecil lah, ini keseharian kan. Tapi menunjukkan iman dan kualitas iman masyarakat kita. Terus juga perlu perhatikan, ini kendaraan bermotor lewat ruas untuk pejalan kaki. Ah itu juga sering. Ini buat pejalan kaki gitu loh. Bukan buat motor. Karena macet diambil juga. Gak boleh. Tapi macet. Mendingan mana? Rugi tenaga atau rugi iman? Tapi waktu nih. Ini iman. Intinya tuh bukan kejar waktu. Intinya bagaimana waktu itu dihabiskan di atas ketaatan. Apa macet dikit? Sambil bersalawat tadi. Sambil berzikir. Baca macet subhanallah. La ilaha illallah wa akbar. Sambil istighfar 100 kali. Sambil tadi bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kalau kita punya hafalan sambil murojaah hafalan. Sambil baca wassamai wa tariqa. Terus. Atau amma yatasa'alun. Atau kalau hafal juz tabarok, tabarok, alladzi, dan seterusnya. Hafal surat Yasin, Yasin. Terus baca. Daripada ngambil jalan orang. Itu ganggu pengguna jalan. Coba. Ganggu. Ini yang perlu kita jamkan. Allah Ta'ala. Jadi itu yang paling rendah, lu ingat. Yang paling rendah. Jadi, nah, harga mati udah, nggak bisa ditawar lagi. Jangan ganggu jalan. Mendingan kita capek dikit, tapi iman kita terjaga. Mendingan kita macet dikit, tapi iman kita terjaga. Mendingan kita ribet dikit, yang penting iman kita terjaga. Bukankah kita hidup untuk menjaga iman kita? Kan itu. Kita hidup kan untuk menjaga iman kita. Allah Ta'ala. Jadi banyak contoh dalam hal ini. Banyak contoh. Ada contoh e-tol juga tuh sering. Kalau masuk tol itu e-tolnya diisi. Dan sampai e-tol gak diisi, akhirnya macet di belakang. Tenang aja, pakai yang belakang aja. Pasang muka polos. Ya bisa sih, tapi kan macet sih ya. Ini iman masalahnya. Kecuali kalau kita lupa. Ya Allah lupa, belum keisi. Nah itu enak. Tapi kalau emang itu jadi kebiasaan. Ngandelin yang belakang, tapi waktu habis. Jangan deh. Jadi itu diisi ya. Hadirin Allah. Sangat banyak contoh masalah dan keseharian. Sangat keseharian. Dan ternyata itu iman kita lah ini kan. Iman kita. Hati-hati parkir. Hati-hati berhenti dengan jalan. Pakai jalan orang nggak boleh itu ngeganggu berhenti sembarangan nyegat sembarangan itu jangan nyegat sembarangan Allah Ta'ala alam. Ya dan robos lampu lalu lintas. Karena begitu kita nerombos, itu macam-macam bisa kecelakaan. Akhirnya kalau kecelakaan, jalan terhambat. Jadi udah kita luka-luka, nyawa terancam, ganggu orang. Atau paling enggak kalau enggak kecelakaan yang hijau rem mendadak. Rem mendadak dampaknya ke belakang-belakang. Macet lagi. Jadi hati-hatilah. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan rasa malu. Nah itu, keutamaan rasa malu. Nah rasa malu ini ternyata itu bagian dari keimanan hadirin. Cabang dari keimanan dan varian dari keimanan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Jadi rasa malu itu baik, bagus, sangat bagus. Jadi rasa malu itu ternyata sifat positif. Sifat positif. Sifat positif. Pertanyaan apa ini maksud rasa malu itu penting. Karena seringkali kita tuh kalau di masyarakat kita malu itu kan lebih, enggak bukan lebih ya, seringkali mungkin lebih tepat. Seringkali digunakan untuk konotasi negatif. Kamu tuh enggak boleh malu dong. Kamu harus berani. Nah gitu. Ayo jangan malu-malu. Bicara gitu. Pede aja pede. Mainnya jangan malu. Misal gitu. Atau bicaranya jangan malu. Kamu gak boleh malu. Kamu tuh punya kelebihan. Kan gitu ya kalimat-kalimat motivasi. Nah ternyata dalam agama kita Nabi SAW mengatakan kita tuh harus malu bahkan. Harus malu. Harus malu. Tapi apakah yang diinginkan oleh orang tua, oleh kakak, oleh motivator misalnya, atau guru ketika menasihati seseorang agar tidak malu itu salah? Jawabannya tidak. Tidak salah juga. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh orang Indonesia itu dalam bahasa Arab lebih menggunakan kata ajz. Da'af. Bukan haya. Haya itu digunakan untuk perspektif untuk konotasi positif. Atau kalau bahasa kita itu minder. Nah itu. Minder yang gak bagus kan. Kalau malu bagus. Minder gak bagus. Itu lebih sering ke arah sana sekarang. Dalam bahasa lebih sering ke arah sana. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud rasa malu adalah khulukun. Catat baik-baik kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, yang dimaksud rasa malu adalah akhlak yang membuat seseorang meninggalkan hal yang buruk, maksiat, dan akhlak yang mencegah seseorang dari lalai untuk memenuhi hak setiap pihak yang punya hak terhadapnya. Itu haya. Jadi akhlak yang membuat seseorang meninggalkan hal yang buruk, maksiat, dan yang mencegah seseorang dari kelalaian dalam memenuhi hak semua pihak, hak yang punya hak. Gitu. Makanya rasa malu tidak boleh digunakan untuk kebenaran. Karena rasa malu dalam kebenaran itu minder, nah itu maksudnya. Minder. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab? Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab bahwa Allah tidak wallahu la yastahi minal haqq. Surat Al-Ahzab panjang ayatnya, ayat 53. Kalau di layar itu di baris terakhir, wallahu la yastahi minal haqq. Artinya apa? Dan Allah tidak malu dari kebenaran. La istahi minal haq. Jadi dalam kebenaran itu tidak ada istilah malu. Tidak ada istilah malu. Maksud malu di sini minder, right? Maksudnya minder. Atau dalam surat Al-Baqarah, surat yang sangat familiar, di ayat ke-26, banyak yang hafal ayat ini, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 26, dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan contoh ma ba'udatan fama fawqaha. Artinya Allah tidak malu dalam memberikan contoh atau perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Maksudnya ada hal receh dalam kebenaran dan enggak usah malu. Sekecil apapun itu, selama itu kebenaran, jangan ada kata malu. Maksud malu di sini minder, right? Minder. Karena malu itu positif. Jadi maksud malu yang negatif adalah minder. Jadi hukum asalnya malu itu dipakai buat hal yang positif. Dan kalau kata ini digunakan untuk hal yang negatif, maka maksudnya minder. Dan itu yang kita ingin maksudkan, kan. Jangan malu dong, maksudnya jangan minder dong. Nah, itu. Karena pada dasarnya rasa malu tidak mendatangkan kebaikan. Nah, hadirin Allah muliakan. Rasa malu itu kata para ulama dalam agama ada dua. Yang pertama itu malu yang lahir dari tabiatnya, tabiat seseorang. Jadi dari lahir dia udah punya rasa malu yang bagus. Malu untuk melakukan hal yang gak baik, yang keji, yang maksiat, yang tabu, nah itu. Misalnya dari kecil dia malu untuk memperlihatkan auratnya. Nah, itu bagus. Itu hal yang positif. Kata para ulama, bersyukurlah kalau kita punya rasa malu dari kecil. Malu untuk melakukan hal yang enggak baik, hal yang tabu, hal yang enggak senonoh dan lain sebagainya. Dan banyak loh kan gitu. Apalagi kita budaya timur kita tuh menjunjung tinggi hal itu. Dan itulah kata para ulama, sabda Nabi, al-haya ulayati tapi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali tidak datang kecuali dengan kebaikan. Adapun yang kedua, nah ini rasa malu yang lebih tinggi lagi. Makana muktasaban. Rasa malu yang dipupuk, yang dibangun, yang diupayakan. Kalau tadi sudah ada bakat malu, nah itu bakat, tabiat, bakat. Ini dipupuk, dibangun, diperjuangkan. Yaitu rasa malu yang tumbuh dari ma'rifatillah. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatu 'azamatihi. Dan mengetahui betapa agungnya Allah dan dekatnya Allah. Rasa malu yang lahir dari iman bahwa Allah Maha melihatnya. Dan inilah salah satu tingkatan iman tertinggi. Dan inilah derajat ihsan, kata para ulama. Derajat ihsan. Dan inilah sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu yang sejati. Ini maksudnya malu yang kedua. Kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu yang lahir dari iman kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Malu yang lahir dari misalnya surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Ketika orang itu yakin bahwa Allah mengetahui apa isi hati kita, ya malulah kita kalau ada hal yang macam-macam dalam hati kita. Dan malulah kita ketika kita curi-curi pandang dan keperempok. Malu kan? Oh malu itu. Misalnya ada wanita cantik lewat, terus kita curi pandang, lalu kepergok sama guru kita, oh malu itu jangan. Malu. Jangan kan sama kepergok sama guru, kita kepergok sama jamaah yang lebih junior daripada kita. Oh penampilan kita udah meyakinkan, kita curi-curi pandang sama wanita cantik, ini ngelihat nih, mas-mas, pak, mohon maaf, tundukkan pandangan pak, oh itu malu. Nah, kalau itu bagaimana dengan ketika Allah tahu ya'lamu khainatal a'yun wa tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dari dalam hati. Maka kamu menimbulkan rasa malu. Nah, itulah istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan malu yang sejati. Lalu para sahabat menyatakan, ya Nabi Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Wahai Nabi Allah, wahai ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, kita ini sudah malu, alhamdulillah. Jadi kita sudah punya sifat malu, tenang, alhamdulillah. Jadi kita sudah punya sifat malu, alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Laisa dzalik, bukan yang seperti itu, masih kurang. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya. Namun yang dimaksud malu kepada Allah dengan malu yang sejati, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Malu yang dimaksud adalah malu yang membuat seseorang menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Maksudnya apa? Menjaga matanya, karena mata ada di kepala. Menjaga lisannya, karena lisan ada di kepala kita. Menjaga telinganya, karena telinga ada di kepala kita. Menjaga pemikiran, jangan macam-macam mikir. Jangan mikir kotor, jangan mikir ngeres, jangan mikir-mikir yang buruk. Karena berpikir itu melibatkan kepala, di dalam kepala. Kenapa? Karena Anda benar-benar, itu tadi, beriman kepada Allah. Allah maha berkuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ya malulah kalau kita bicara yang gak bagus. Malulah ketika kita dengar sesuatu yang haram. Di saat itu Allah ngelihat kita, Allah ngelihat, malulah. Kita lanjutkan. Utahfadhal batna wa ma hawa. Malu yang sejati adalah malu yang membuat seseorang menjaga perutnya. Wa ma hawa. Dan apa yang berkaitan dengan perut? Kata para ulama, yang berkaitan dengan perut, hati, kemaluan, semuanya, jaga makanan, jaga minuman, jaga hati kita, jaga kemaluan kita. Ada orang berzina, atau pas lagi di hotel, lalu kepergok sama orang lain, kepergok sama pasangannya, itu malunya luar biasa. Nah, kalau Anda malu jika kepergok oleh istri Anda atau suami Anda, anak Anda, gimana kalau anak kita pergokin kita? Na'udzubillah teman-teman. Nah, kok nggak malu? Ketika Anda lakukan itu, Allah Maha melihat, kan? Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Dalam surat Al-Alaq yang sering kita baca. Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia mengerti Allah Maha melihatnya? Maka Allah melihat. Kok nggak malu itu? Memang nggak ada yang melihat, tapi Allah lihat. Maka jaga kemaluan kita, jaga perut kita. Maka pada saat kita nyoba minuman, nggak ada yang tahu. Tapi kan Allah lihat. Dia nggak malu tuh. Hadirin Allah muliakan. Maka marulah, kata para ulama, berdasarkan hadis ini. Jamaah yang semoga Allah muliakan. Lalu dilanjutkan. Wa tatadzakkar al-maut wal-bila. Dan jadi udah ya, jagalah perut dan yang berkaitan dengan perut, hati, kemaluan, tangan, kaki juga berkaitan dengan itu. Lalu kata Nabi SAW, wa tatadzakkar al-maut wal-bila. Kita lanjutkan. Dan selalu ingat kematian. Wal-bila. Bila dengan ba' kasrah, itu kehancuran setelah kematian. Jadi ingatlah. Selalu ingat kematian. Dan apa yang terjadi dengan diri Anda setelah kematian. Tubuh Anda hancur. Kulit rusak. Lalu tinggal tengkorak. Nanti juga hancur satu demi satu. Tulang-tulang akan rapuh. Lalu hewan-hewan bawah tanah itu menggerogoti kita. Ada belatung dan sebagainya. Coba ingat-ingat tersebut. Bagaimana dengan kehancuran yang sifatnya azab kubur kalau kita bermaksiat kepada Allah. Selalu ingat itu. Selalu ingat itu. Kehancuran setelah kematian. Wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Maksud perhiasan dunia sendiri yang gak dibutuhkan. Yang gak dibutuhkan. Yang mubadir. Yang berlebihan. Yang membuat kita jadi ahli dunia. Ulama mengatakan bahwa ambisi akhirat dengan tenggelam dalam kehidupan dunia itu gak pernah cocok sebenarnya. Gak pernah cocok. Anda harus milih. Gak bisa dua-duanya. Tapi kebahagiaannya satu paket. Kalau kita bahagia di dunia, kita akan bahagia di akhirat. Jadi barang siapa yang mengingat akhirat, hendaknya dia tinggalkan zinata dunia. Perhiasan dunia menipu. Yang hanya untuk berbangga-bangga. Yang hanya untuk keren-kerenan. Bukan yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Jadi di luar kebutuhan. Perhiasan dunia hanya sebatas gaya hidup. Sebatas gaya hidup. Bukan kebutuhan hidup. Itu tinggalkan. Lalu penutupannya, lihat faman fa'ala dzalik faqad istahya, yakni minallah haqqal haya. Barang siapa yang mengerjakan hal itu semua, dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sejati. Itu. Malulah. Hidupnya cuma sebentar, masa kita habiskan buat dunia, itu malu harusnya. Malu. Ada banyak orang susah makan hari ini, susah makan. Lalu kita beli barang mewah, harga ratusan juta, Padahal fungsi yang sama kita bisa dapatkan hanya dengan ratusan ribu. Iya kan, fungsi yang sama. Kita bisa dapatkan ratusan ribu atau 1-2 juta lah. Masih ini. Lalu buat apa Anda beli ratusan juta? Itu gak malu ya? Gak malu sama Allah yang kasih Anda semuanya. Ada hal-hal orang beli miliaran padahal untuk fungsi yang sama fungsinya dia bisa dapatkan dengan ratusan ribu atau 1-2 juta. Itu gak malu sama Allah. Ada banyak orang yang gak makan susah. Kok gak malu kita belanjain kayak seperti kita tenggelam dalam kehidupan dunia. Lalu itu tadi, gak jaga perut, gak jaga kemaluan, gak jaga hati, gak jaga tangan, gak jaga kaki. Gak malu sama Allah. Ngabisin waktu gak ada gunanya, itu gak malu sama Allah. Kalau lihat kita, kita maksiat, itu gak malu sama Allah. Itu nih. Kalau ada orang maksiat, sekali orang maksiat. Orang maksiat berzina. Lalu kepergok sama orang hotel. Malu gak dia? Atau gak usah orang. Sama anak kecil. Ada 2 atau 3 anak kecil lewat. Dia lagi berzina. Dia lagi selingkuh. Itu gak malu. Orang tuh malu sama anak kecil. Loh kok gak malu sama Allah? Rabbul alamin. Sama anak kecil aja kita malu. Dan seringkali hadirin. Gak usah bicara maksiat. Kalau misalnya kita diminta hari ini habis kajian pakai baju seragam SD putih merah. Masih SD masih putih merah, putih merah. Lalu kita jalan keliling komplek pakai seragam itu. Dijahit besar ukuran kita putih merah. Atau ke kantor pakai baju itu putih merah. Merahnya celana pendek menutupi aurat misalnya laki-laki atau celana panjang putih merah. Mau enggak? Ya enggak lah, karena malu lah. Masa pakai seragam SD putih merah seragam SD. Padahal emang haram itu, enggak haram enggak? Selama aurat tertutup emangnya haram. Tanya ibu-ibu bisa, ibu-ibu kalau ke kajian mau enggak pakai baju putih merah gitu? Enggak mau. Padahal gak haram. Itu Al-Mubah pakai baju putih merah kan gak haram. Itu kita gak mau. Alasannya malu. Nah kok, kalau yang mubah aja, kita malu. Masa maksiat gak malu sama Allah? Maksiat gak malu sama Allah? Kenapa maksiat gak malu sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ada sebagian kita itu kalau ada acara lalu ketemu sama orang bajunya kembaran persis persis kembaran, malu dia. Padahal dia gak nyolong tuh baju, kebetulan aja kembaran, kembaran persis. Itu malu. Baik misalnya laki-laki apalagi perempuan, oh malu. Kok bisa sih? Apalagi berpapasan, kalau satu di pojok kanan pojok kiri mungkin oke lah, tapi ini berpapasan terus diliatin orang, aduh aku malu banget. Kenapa aku gak pakai baju yang lain ya? Padahal gak ada masalah sama sekali. Emang haram apa? Bajunya sama-sama orang lain. Lihat baju orang Arab sama semua tuh. Pakai gamis putih, gamis putih, gamis putih. Gak ada yang berbeda. Tapi kenapa ini malu? Aduh gak enak segala macam. Itu mubah, Anda malu. Kok maksiat gak malu? Ada yang ngeliat kita Rabbul Alamin. Yang melihat kita Malik Yawmiddin. Pemilik surga dan neraka hadir. Maka ini yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Dan kita salah satu krisis hari ini adalah krisis malu. Banyak orang gak malu. Banyak orang tidak malu. Makanya bebas melakukan apa saja. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta, Jika Anda nggak punya malu lagi, udah silakan kerjakan apa yang Anda inginkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, jika Anda udah nggak punya malu lagi, udah terserah Anda mau ngapain. Salah satu makna dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah nggak punya rasa malu, dia akan melakukan suka-suka hatinya. Nggak mikir lagi udah. Nah itu yang sering kita lihat pada saat ini. Ini yang bisa disampaikan, tumbuhkan rasa malu. Rasa malu lahir dari iman kepada Allah, dari tauhid asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kembali lagi larinya ke tauhid. Tauhid itu inti dari kehidupan kita jamaah. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Dan ingat, kita sudah berada mendekati Ramadan, persiapan hadirin. Dan minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.